Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin ikhwatal islam ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah kaum muslimin para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini, kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam pembahasan hijrah hati kita, dalam pembahasan menempuh jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, Ar-Risalatu Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah mengkaji di pembahasan-pembahasan yang lalu tentang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu bekal hijrah? Apa itu tunggangan kita atau kendaraan kita dalam hijrah? Dan apa atau jalur apa yang harus kita tempuh dalam perjalanan hijrah ini? Maka pembahasan yang disampaikan di dalam kitab ini tentu saja merupakan pembahasan atau bimbingan ilmu bagi kita agar kita memahami jalan tersebut, sehingga dengan izin Allah kita akan mudah menempuhnya. Yang tentu saja, ya, sebagaimana yang kita bahas kemarin, bahwa kendaraan kita yang paling penting, yang selalu harus kita upayakan, selalu menyertai perjalanan kita adalah, ya, markab kendaraan yang berupa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh-sungguh dalam bersandar kepadanya, selalu mohon pertolongannya, karena cuma Dia yang Maha Kuasa untuk menjadikan kita bisa menempuh jalan hijrah ini dan istiqamah di atasnya sampai kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Makanya di pembahasan kita yang berikut ini, pembahasan yang baru, ya, atau bab yang baru, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ingin mengingatkan satu pembahasan, ahamiyatur risalati wa ghayatuha, pentingnya tulisan atau kandungan isi dari tulisan ini serta tujuannya. Ya, tujuannya kenapa kita perlu membaca keterangan dari para ulama yang menjelaskan dan merangkaikan berbagai macam dalil Al-Quran dan Sunnah dengan penjelasan para ulama salaf untuk membimbing kita agar mengetahui jalan hijrah ini yang merupakan jalan yang sangat jelas, ya, merupakan jalan yang sangat terang dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan tersebut, ya, agar kita mengetahui rambu-rambunya, agar kita mengetahui apa saja yang kita butuhkan untuk persiapan dalam menempuh jalan yang agung ini. Dan kita bisa menghadapi tantangan maupun rintangan-rintangan supaya kita tidak berhenti dalam menempuh jalan kemuliaan ini. Nah, kita lihat ahamiyatur risalati wa ghayatuha, pentingnya pembahasan kitab ini serta tujuannya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa man nadhara fi hadhil kalimatil lati tadammanatuhu hadhihi alwaraqatu alima annaha min ahammi ma yahsulu bihi at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Barang siapa yang mengamati, merenungkan, memahami dengan benar kalimat-kalimat yang tertuang di dalam lembaran-lembaran kitab ini, membaca dan merenungkan maknanya, memahaminya, maka dia akan mengetahui bahwa pembahasan kitab ini, pembahasan tulisan ini adalah termasuk perkara yang paling penting untuk mewujudkan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Dan wa safarul hijrati ilallahi wa rasulihi, termasuk pembahasannya adalah termasuk yang paling penting untuk mewujudkan, memudahkan kita menempuh perjalanan safar hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik bekal yang kita siapkan adalah ilmu, dan penjelasan dari para ulama adalah ilmu yang bermanfaat untuk membimbing kita dalam kebaikan besar ini. Seperti apa yang dipaparkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam pembahasan-pembahasan yang sudah kita kaji di pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik. Alladzi qasada musattiruha bikitabatiha wa ja'alaha hadiyatahul mu'ajjalata as-sabiqata ila ashabihi wa rufaqaihi fi talabil ilmi. Hadha alladhi qasada musattiruha, inilah yang ditujukan, inilah yang diniatkan oleh penulis kitab ini, yakni Imam Ibnu Qayyim sendiri. Beliau menceritakan dirinya sendiri tujuannya memang untuk menjelaskan sebab-sebab yang bisa memudahkan kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan, sebab-sebab yang bisa memudahkan kita untuk menempuh jalur atau perjalanan hijrah menuju Allah dan Rasulnya, tentu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah yang dimaksud oleh penulisnya dengan menulis kitab ini, dan penulis menjadikannya sebagai hadiah yang disegerakan, sebagai hadiah yang disegerakan, dan as-sabiqah yang mendahului, yang ditujukan kepada para sahabatnya dan orang-orang yang menyertainya dari kalangan yang menyertainya di dalam menuntut ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menuliskan kitab ini tujuannya sebagai bimbingan bagi para penuntut ilmu. Mereka menuntut ilmu itu menempuh jalur, jalan yang besar, jalan yang agung, jalan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini penuntut ilmu sunnah. Maka dengan tulisan ini insyaallah merupakan sebab untuk kita jadikan penolong dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membantu kita memahami dan bisa benar menempuh jalan hijrah. Dengan tulisan ini memudahkan kita untuk mengenal petunjuk Allah yang jelas, yang mungkin sebagian dari kita karena tidak, keterbatasan ilmu, tidak bisa mengumpulkannya, maka beliau mengumpulkannya dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penafsiran dari para ulama salaf. Nah, jadi inilah tujuan beliau menulis buku ini, ya, untuk menjelaskan jalur ini atau jalan ini sekaligus sebagai hadiah bagi mereka-mereka yang menyertai beliau di dalam jalan menuntut ilmu. Wa ashhadullaha wa ushhidullaha wa kafa billahi syahidan law tuwafihi min ahadi minhum laqabalaha bil qabul wa addiha min afdali ma ahda sahibun ila sahibihi. Dan aku ushidullah, memohon persaksian Allah, dan cukuplah Allah sebagai saksi, seandainya isi dari kitab ini dibaca oleh seseorang, ya, dipahami dengan baik oleh seorang hamba, maka tentu dia akan segera menerimanya, menyambutnya, dan dia akan bersegera untuk berusaha memahaminya dan memperhitungkannya sebagai seutama-utama hadiah yang diberikan oleh seorang teman kepada temannya. Fa inna ghayra hadza min jar min jara anati rakbil al-khubri bihi. Wa in tatalla'atin nufusu ilaiha, fafaidatuha qalilah, wa hiya fi ghayatir rukhasi likafrati jalibiha. Wa innamal hadiyatun nafi'atu kalimatun yahdiha ar-rajulu ila akhihi al-muslim. Adapun yang selain ini, ya, dari pemberian-pemberian yang tentu saja tidak seberharga ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat yang dituangkan oleh beliau, oleh penulis Imam Ibnu Qayyim di dalam tulisan ini. Meskipun hadiah-hadiah dalam urusan dunia itu lebih disukai oleh jiwa manusia, tapi sungguh faedahnya sangat sedikit. Ya, ini hanya sekedar memberikan hadiah ketika ingin perjalanan, kasih bekal yang berupa makanan atau uang misalnya, maka faedahnya sedikit, tidak begitu besar. Ya, wahia fi ghoyati rukhas, ini pun juga sangat murah, sangat kecil nilainya karena banyak orang yang bisa memberikannya. Adapun faedah yang berupa ilmu, yang merupakan pembimbing kita menempuh jalan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ini hadiah yang sangat mahal. Tidak semua orang bisa memberikan bimbingan yang agung seperti ini untuk membantu kita dalam perjalanan yang mulia ini. Kata beliau, wa innamal hadiyatu nafi'atu, hanyalah hadiah yang bermanfaat itu adalah kalimat yang diberikan oleh seseorang kepada saudaranya, kalimat yang dihadiahkan oleh seseorang kepada saudaranya, sesama muslim, dalam upaya untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan beliau menulis tulisan ini adalah untuk, ya, ikut andil dalam menolong saudaranya sesama muslim. Dan tentu saja Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mestinya mengharapkan balasan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi auni akhihi makana al-abdu wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba ini menolong saudaranya. Maka dengan mengharapkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, penulis menyampaikan nasihat dalam tulisan ini, dan kita juga menyelenggarakan kajian membahas kitab ini. Tujuannya adalah agar kita tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, yang tentu dengan ini kita harapkan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan pertolongannya bagi kita semua dalam perjalanan untuk berusaha mencapai dan menggapai keridhaannya. Baik. Murafaqatul ulama. Kemudian pembahasan tentang ya, murafaqatul ulama. Selalu bersama, duduk dan berteman dengan orang-orang yang berilmu. Ini juga sebaik-baik sebab untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Seorang hamba lemah ketika dia sendiri, apalagi ketika ilmunya kurang. Maka pembimbing dia setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu yang berusaha dia dapatkan dengan mempelajarinya, duduk di majelisnya orang-orang yang berilmu, sekaligus bergaul, akrab, berteman dengan mereka, sering berhubungan dengan mereka untuk mendapatkan bimbingan-bimbingan dan petunjuk-petunjuk kebaikan insyaAllah. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya berkata, وَمَنْ أَرَادَ هَذَا السَّفَرَ فَعَلَيْهِ بِمُرَافَقَةِ الْأَمْوَاتِ الَّذِينَ هُمْ فِي الْعَالَمِ أَحْيَاءٌ. فَإِنَّهُ يَبْلُغُ بِمُرَافَقَتِهِمْ إِلَى مَقْصَدِهِ. Barang siapa yang ingin melakukan perjalanan ini, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya dia selalu menyertai orang-orang yang meskipun dia telah mati, tapi ya, di alam ini mereka tetap hidup. Siapa maksudnya? Tentu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh sebelum kita, para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, imam atau sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah afar yang sahih mengatakan, ya, mata khuzanul amwali wahum ahya'un wal ulama'u bakuna ma bakiya dahru a'yanuhum mafkudatun wa amthaluhum fil kulubi mawjudah. Ya, mata khuzanul amwal, orang yang punya harta ketika mereka masih hidup pun sudah dianggap mati, karena tidak ada yang mengenangnya, tidak ada yang mengingatnya. Mereka masih hidup dianggap sudah mati, sedangkan para ulama tetap hidup selama waktu masih ada sampai hari kiamat. Ya, a'yanuhum mafkudatun, meskipun diri mereka sudah hilang, sudah wafat, sudah masuk dalam kuburan, tapi sosok mereka di hati manusia masih tetap hidup, masih tetap ada. Inilah yang kita diperintahkan untuk berteman dengan mereka. Orang-orang yang berilmu dari zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maksudnya kita berteman, selalu kita membaca kisah-kisah mereka, selalu kita mengikuti jejak-jejak mereka, selalu kita merasa bangga menisbatkan diri kepada jalan mereka, yakni jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini nasihat beliau. Hendaknya kita, wajib bagi hamba yang ingin selamat dalam menempuh jalur hijrah ini untuk selalu berteman, untuk selalu menyertai orang-orang yang meskipun mereka telah meninggal dunia, tapi di alam ini mereka tetap hidup. Ya, di hati manusia mereka tetap hidup. Para ulama sampai saat ini kita sebutkan nama mereka, kita selalu doakan mereka rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Para sahabat radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoinya, dan seterusnya. Berarti di hati kita mereka tetap hidup dan selalu kita kenang kebaikan-kebaikannya, dan yang paling penting nasihat-nasihatnya kita sebarkan, sehingga selama diamalkan nasihat tersebut, pahalanya juga sampai kepada mereka. Baik, karena dengan menyertai mereka-mereka ini, menyertai para ulama Ahlus Sunnah ini, hamba yang menempuh jalur hijrah ini, safar hijrah ini, insyaAllah akan sampai kepada tujuannya. Wal yahdhar min murafaqatil ahya'il ladzina fin nasi amwatun, dan hendaknya dia menjauhi berteman atau bergaul bersama dengan orang-orang yang meskipun mereka itu masih hidup, ya, tetapi di hati manusia mereka telah mati. Orang-orang yang tidak membawa manfaat untuk mengingat kepada kebaikan-kebaikan yang kekal abadi, kebaikan-kebaikan di akhirat. Fa innahum yaqta'una 'alaihi tariqahu. Mereka-mereka inilah yang justru akan memutuskan perjalanannya, menjadikan dia berhenti dalam perjalanan hijrahnya. Falaisa li hadza saliki anfa'u min tilkal murafaqati, maka tidak ada satupun yang lebih bermanfaat bagi orang yang menempuh jalur hijrah, tidak ada yang lebih bermanfaat daripada, ya, upayanya untuk selalu dekat, bergaul dekat, berteman dekat dengan orang-orang yang memiliki ilmu, bergaul dengan orang-orang yang meskipun mereka telah meninggal dunia, tapi ilmu mereka tetap hidup, yaitu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa awfaku lahu min hadhil mufaraqah, dan juga tidak ada yang lebih mendekatkan dia dengan taufik Allah daripada menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang tidak bernilai tersebut, orang-orang yang hanya mementingkan dunia, orang-orang yang menghalangi dia dari perjalanan hijrahnya. Faqad qala ba'du man salaf, ya, salah seorang ulama salaf berkata, syattani baina aqwamin mauta tahyal qulubu bidzikrihim wa baina aqwamin ahya'in tamutul qulubu bimukhalatatihim. Alangkah jauhnya perbedaan antara, ya, dua golongan manusia. Yang pertama, orang-orang yang meskipun telah mati, tapi dengan mengingat mereka, hati menjadi hidup. Dengan orang-orang yang meskipun mereka masih hidup, tapi dengan bergaul mereka justru hati menjadi mati. Na'udzubillahi min dzalik. Akan sangat jauh berbeda dua golongan manusia ini. Yang pertama, orang-orang yang telah mendahului kita, setiap kita menyebutkan jejak-jejak mereka, kita nukilkan ucapan-ucapan mereka, hati kita hidup. Pemahaman kita tentang Al-Quran semakin dalam. Ilmu kita tentang tauhid, tentang iman semakin kuat, padahal mereka telah meninggal dunia. Dibandingkan dengan orang-orang yang sekarang yang ada, yang meskipun mereka masih hidup, tapi pembicaraannya hanya berkisar kepada urusan-urusan dunia, pemenuhan nafsu syahwat dan syubhat, naudzubillah min dzalik, yang tentu akan mematikan hati manusia, naudzubillah min dzalik. Nah, fama 'alal 'abdi adharru min usyara'ihi wa abna'i jinsihi fa inna nadhrahu qasirun wa himmatahu waqifatun 'inda tashabbuhi bihim. Wa mubahatihim wasuluki aina salaku hatta law dakhalu juhra dhabbin la habba an yadkhula ma'ahum. Ya, maka tidaklah bagi seorang hamba tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya mencelakakan dirinya, menghalangi perjalanan mulianya untuk mencapai tujuan yang mulia ini, tidak ada yang lebih berbahaya daripada ya usyara'ihi, daripada orang-orang yang dekat dengan dirinya, ya, atau teman-temannya yang hanya ya membicarakan urusan-urusan yang tidak mendukung perjalanan hijrahnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, karena pandangannya akan menjadi sempit, tekad kuatnya akan berhenti ketika dia mengikuti mereka. Ya, kebanyakan orang-orang di dunia saat ini kan tujuannya hanya untuk mengejar dunia, hanya untuk memenuhi fasilitas-fasilitas duniawi yang mereka miliki. Itu yang mereka bicarakan, itu yang mereka utamakan. Maka ketika dia bergaul dengan mereka, pandangannya akan menjadi pendek, menjadi sempit. Tekadnya akan berhenti ketika menyerupai mereka, berbangga dengan kebanggaan mereka, atau menempuh jalan yang mereka jalani, mengikuti mereka kemanapun mereka pergi, sampai-sampai kalau mereka ingin masuk ke dalam lubang dhob, biawang padang pasir, maka dia juga ingin masuk bersama mereka. Ini akibat kagum dan berteman dengan orang-orang yang tidak, yang berteman dengan mereka tidak membawa kebaikan, tidak membawa manfaat. Peringatan bagi hamba ini. Nah, famata taraqqat himmatuhu an suhbatihim ila suhbati man ashbahuhum mafkudatun wa mahasinuhum wa atharuhumul jamilatu fil alami mashhuda istahdatha bidzalika himmatan ukhra wa amalan akhar. Tapi ketika hamba ini tekadnya telah tinggi, telah kuat untuk meninggalkan pergaulan dengan orang-orang yang bergaul dengan mereka ini justru menghalangi tekad kita dalam perjalanan hijrah, menjauhi pergaulan-pergaulan yang buruk, ya, untuk mencari pergaulan dengan orang-orang yang meskipun sosok mereka telah hilang, telah meninggal dunia, tapi kebaikan-kebaikan mereka, jejak-jejak mereka yang indah di alam ini senantiasa dipersaksikan, masih ada. Kalau sudah meningkat keinginannya untuk berteman atau dekat dengan pemahaman salaf, selalu membaca kisah-kisah dari para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka ini akan melahirkan pada diri hamba ini satu tekad yang lain, amalan yang lain. Wasara bainan nasi ghariban, yang dengan itu dia akan asing di kalangan manusia. Sudah kita bahas kemarin, jalan hijrah ini sedikit yang menempuhnya, lebih banyak yang menyelisihinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sangat terkenal riwayat Imam Muslim, innal islam bada ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam permulaannya asing, nanti di akhir zaman akan kembali asing. Ya, dia akan menjadi asing di kalangan manusia, kata Ibnu Qayyim dalam penjelasan ini. Maka beruntunglah orang-orang yang asing mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Jadi dia akan asing karena keinginannya, seleranya, cita-citanya, orientasi dalam hidupnya berbeda dengan kebanyakan manusia. Baik, wa in kana fihim mashhudan. Wa in kana fihim mashhuran wa nasabiyan. Dia akan menjadi asing di kalangan manusia meskipun dia adalah orang yang sangat populer, orang yang diperhitungkan keturunannya. Walakinnahu gharibun mahbubun yara man nasu fihi wala yarawna ma huwa fihi bima yukimu lahumul ma'adhira man istata. wa yahudduhum bijuhdihi wa taqatihi sa'iran fihim bi'ainain. Ya. Akan tetapi dia tetap adalah orang yang asing, yang mahbum, dicintai, tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui keadaan manusia dengan ilmu yang dipelajarinya, yang dipahaminya, sedangkan mereka tidak mengetahui keadaannya. Karena dia selalu menyampaikan udzur kepada mereka sesuai dengan kesanggupannya dan terus memotivasi mereka dengan kesungguhannya, kemampuannya untuk mengikuti jalan yang benar. Di kalangan manusia dia akan berjalan dengan dua pandangan. Ya, ainun nadhiratun ilal amri wan nahyi bima ya'muruhum wa yanhahum wa yuwalihim wa yu'adihim wa yu'addi ilaihimul huquqa wa yastawfiha alaihim. Pertama dengan pandangan, dengan mata yang memandang kepada perintah dan larangan Allah, maka dia memerintahkan kepada mereka melakukan kebaikan, melarang mereka dari kemungkaran, berloyalitas kepada mereka sesuai dengan iman yang mereka miliki, memusuhi mereka, membenci mereka sesuai dengan kadar maksiat yang mereka lakukan, tetap menunaikan hak-hak mereka dan menyempurnakan penunaian hak-hak itu bagi mereka. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua, wa ainun nadhiratun ilal qada'i wal qadar. Pandangan yang selalu memperhitungkan takdir dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan bagi hamba-hambanya. Biha yarhamuhum wa yad'u lahum wa yastaghfiru lahum wa yaltamisu lahum wujuhal ma'adhiri fima la yakhillu bi amrin wa la ya'udu binaqsi syar'in. Jadi dia memandang mereka dengan pandangan yang mempertimbangkan takdir Allah dan ketentuannya. Dengan inilah dia menyayangi manusia, mendoakan kebaikan untuk mereka, memohonkan ampun bagi mereka, mencarikan bagi mereka segi-segi uzur, ya, yang tentu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak menjadi sebab dia menentang syariat Allah. Ya. Wa qad wasi'athum bastatuhu wa rahmatuhu walinuhu wa ma'dziratuhu waqifan 'inda qawlihi ta'ala khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Sungguh, ya, sikap-sikapnya telah dilimpahkan kepada manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Ya, telah melapangkan bagi manusia. Kelapangan sikap-sikapnya telah memberikan kebaikan bagi manusia dari bastatuhu, ya, sikapnya dalam lapang dada, kasih sayangnya, lemah lembutnya, selalu memberikan udzur kepada mereka. Dia selalu menegakkan, dia selalu berhenti mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Berikanlah pemaafan, tetap perintahkan kepada yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Orang yang beriman senantiasa dalam perjalanannya ketika menyikapi manusia dengan dua hal ini. Ya, dia tetap memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Dia tetap mencintai manusia karena iman. Semakin kuat imannya, semakin dia mencintai, semakin dia merasakan dekat hatinya dengan orang tersebut, meskipun dia tidak mengenalnya. Sebagaimana kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan para ulama salaf rahimahumullah taala. Ya. Kemudian membenci orang-orang yang berbuat maksiat. Dengan pandangan ini kita menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala menjauhi larangannya, menunaikan hak-hak manusia sesuai yang diatur di dalam Islam. Kemudian sekaligus kita memandang yang namanya ketentuan takdir Allah. Ya, dengan ini kita menyayangi manusia. Kita selalu mendoakan karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai orang yang berdoa. Orang yang mendoakan kebaikan, insyaallah Allah mudahkan untuk turun kebaikan bagi orang tersebut. Kemudian mohon ampun bagi kaum muslimin, mencari berbagai macam udzur agar terus kita nasihati mereka, ya. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan dan hidayah bagi mereka yang tentu selama ini tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidak melanggar syariatnya. Maka ini yang mereka lakukan. Mutadabbiran lima tadammanathu hadhil ayatu min husnil muasyarati ma'al khalqi wa ada'i haqqillahi fihim. Dia selalu merenungkan makna ayat ini yang terkandung di dalamnya, ya, pergaulan yang baik terhadap sama manusia, juga tetap menunaikan hak Allah, memerintahkan kepada yang baik, memerintahkan kepada tauhid dan iman, wassalamati min syarrihim, dan melindungi diri, menjauhkan diri dari keburukan mereka dengan berpaling dari orang-orang yang jahil. Falau akhadhan nasu kulluhum bihadhil ayati lakafathum wa syafathum. Seandainya semua manusia mau mengambil dan merenungkan ayat ini, mempraktekannya, maka niscaya ayat ini akan mencukupi dan benar-benar sangat memuaskan bagi mereka. Fa innal afwa ma'ufiya min akhlaqihim wa samahat bihi taba'i'uhum wa wasi'ahum badluhu min amwalihim wa akhlaqihim fa hadza ma minhum ilaih. Ya, karena sesungguhnya al-afu, pemaafan, adalah ma'ufiya min akhlaqihim, adalah hal-hal yang dimaafkan dari akhlak mereka, hal-hal yang lebih, yang tidak dipunyai dari manusia, maka dia memiliki akhlak pemaaf tersebut. Dan juga masa mahaddihi toba'i'uhum, ini adalah perkara yang lapang pada tabiat-tabiat manusia. Wawasi'ahum badluhu, yang kemudian setelah itu, ya, badluhu, kedermawanan orang ini akan sampai kepada mereka dari harta maupun akhlaknya. Fahadha ma minhum ilai, maka ini sesuatu yang ya, akan menjadi sebab mereka-mereka itu akan memperlakukan hamba tersebut dengan baik. Taib. Wa amma ma yakunu minhu ilaihim fa amruhum bil ma'rufi wa huwa ma tashhadu bihi al-uqulu wa ta'rifuhu wa ta'rifu husnahu wa huwa ma amara Allahu bihi. Adapun hal-hal yang berasal dari hamba ini kepada manusia, ya, kalau tadi perlakuan manusia kepadanya dihadapi dengan tetap memberi maaf, orang yang bersalah melanggar hak Allah tetap dia memerintahkan kepada kebaikan. Orang yang berbuat jahil, orang yang menjahilinya, orang yang bersikap kasar, dia berpaling, tidak melayani orang tersebut. Ini cara dia memperlakukan manusia. Adapun ini adalah cara dia menyikapi orang-orang yang berbuat kepadanya. Adapun hal-hal yang bersumber dari hamba ini yang diberikannya kepada manusia, fa amruhum bil ma'ruf, dia memerintahkan kepada yang baik. Perkara yang baik itu adalah apa yang dipersaksikan oleh akal dan diketahui kebaikannya, yaitu segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah, ini adalah pengajaran. Ketika kita menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menghadapi kesendirian atau keterasingan. Ya, tetapi dengan bimbingan ilmu kita akan selalu berusaha untuk menetapinya. Dan ayat yang dibawakan di sini, ayat yang sangat singkat di surat Al-A'raf tadi, adalah ayat yang membimbing kita bagaimana kita memperlakukan masyarakat di sekitar kita, yang tentu mereka adalah lahan dakwah kita sekaligus ujian bagi kita. Maka kita praktekkan dengan sebaik-baiknya, dengan mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam penjelasan beliau ini. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita dan menyelamatkan perjalanan kita menuju dalam hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita masih ada waktu untuk bertanya jawab, maka saya persilakan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallah fiik atas materi telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, untuk selanjutnya kita akan simak sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ini saya hamba Allah di Batak. Ya, silakan Ibu. Ini saya mau nanya. Kalau seorang laki-laki dia memanjangkan jenggotnya, terus tapi dia juga memanjangkan rambutnya, Ustaz. Terus kalau sholat itu diikat gitu, apa itu boleh ya, Ustaz? Ya, baik, terima kasih Ibu. Hanya itu pertanyaannya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Batam ya. Jadi seorang laki-laki yang memanjangkan jenggotnya, bersamaan dengan itu dia memanjangkan rambutnya, kemudian ketika sholat dia mengikat rambutnya. Pertama, ada sebagian yang mungkin memahami dari ketika membaca tentang sifat-sifat Rasulullah SAW, diantaranya beliau memanjangkan rambut ya. Coba pertama kita harus pahami kaidah yang benar dalam masalah ini, bahwasanya ada hal-hal yang dilarang dalam Islam untuk kita lakukan ketika itu sudah menjadi kebiasaan buruk bagi orang-orang tertentu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa beliau punya rambut yang panjang, tapi beliau ya memakai sorban, kemudian memakai penutup kepala. Adapun memanjangkan rambut di saat ini dengan model seperti yang tadi dengan diikat ini, kita ketahui adalah perbuatan yang menyerupai orang-orang yang buruk. Ya, pertama dia menyerupai perempuan. Kemudian dengan model yang seperti tadi juga diikat menyerupai kaum perempuan juga, kalau laki-laki yang melakukannya adalah orang-orang yang buruk. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Kita ketahui hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada anjurannya khusus disebutkan oleh para ulama itu bisa dipraktikkan di tempat-tempat yang memang kebiasaan di tempat tersebut tidak menyelisih hal tadi. Ini banyak dicontohkan oleh para ulama seperti Syekh Bakar Abu Zaid ketika menulis tentang dalam sebuah risalah yang berhubungan dengan masalah pakaian dan penampilan manusia. Beliau menyebutkan ada pertimbangan untuk menyesuaikan dengan urf kebiasaan di masyarakat. Ketika pakaian tersebut atau penampilan tersebut lebih mirip dengan pakaian atau penampilan orang-orang yang buruk, maka kita harus menjauhinya. Sampai pun itu misalnya kita ingin mencontoh seorang yang soleh yang kemudian sekarang ternyata tidak ada yang mempraktekkan hal tersebut kecuali untuk orang-orang yang buruk saat ini, maka tidak boleh kita menyerupai mereka dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, makanya hendaknya kita hindari. Nabi Muhammad SAW, kalaupun beliau rambutnya panjang, beliau tidak menganjurkan secara khusus untuk kita memiliki rambut yang seperti itu. Tidak ada anjurannya khusus, ya. Dan sebagian dari para ulama menyebutkan yang namanya sunnah itu adalah yang ada anjurannya khusus dari Nabi SAW untuk kita lakukan. Yang jelas, seandainya itu tidak ada hal-hal yang memungkinkan kita melakukan pelanggaran, tetap kita lakukan. Itu jelas merupakan kebaikan kalau kita memang ingin menyempurnakan, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bertentangan dengan hal yang lain, karena Nabi Muhammad SAW sendiri misalnya melarang, contoh dalam masalah pakaian, libasu syuhra. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man labisa syauba syuhratin fid dunya, albasahullahu yaumal qiyamati thawba madhillatin thumma ulhiba fihi nar." Barang siapa yang memakai pakaian yang menarik perhatian, yang menjadikan dia dipandang oleh orang berbeda dengan yang lainnya di dunia, maka pada hari kiamat nanti dia akan dipakaikan pakaian kehinaan, kemudian dinyalakan padanya api neraka. Sebagian dari para ulama menyebutkan ini pakaian adalah pakaian yang masih dianggap asing di masyarakat, meskipun secara asal mungkin pakaian tersebut ada syariat yang menyebutkannya, karena dalam Islam kan pakaian tidak ditujukan dengan pakaian tertentu, ya. Kalau pakaian tersebut asing di masyarakat, menjadikan orang dipandang aneh di masyarakat tersebut, maka yang pakaian ini termasuk pakaian syuhra yang disebutkan ancamannya di hadis yang tadi kita sebutkan. Maka oleh karena itu penampilan seperti ini, ya, yang anak pandang adalah tidak pantas untuk kita lakukan saat ini karena terkesan itu mengikuti sebagian dari orang-orang yang akhlaknya buruk, sudah menjadi simbol dari orang-orang yang akhlaknya tidak benar. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang bertanya tadi di Batam. Mudah-mudahan dapat pahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, kami masih membuka di layanan telepon 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Nah, kita angkat pertanyaan melalui telepon kembali. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Ini di dengan hamba Allah di Manado. Baik, silakan ibu pertanyaannya, ya. Ya, saya ingin bertanya bekas orang istri yang pernah terjerumus dalam perselingkuhan, apakah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Ya, baik. Terima kasih ibu atas pertanyaannya. Cukup bu ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun Ustaz, demikianlah pertanyaannya dan untuk itu kami persilakan pada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari ibu yang ada di Manado tadi ya. Pertanyaan bermanfaat sekali. Kita jawab tentu saja ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, termasuk yang ditanyakan tadi seorang istri yang pernah berselingkuh ya, naudzubillahi min dzalik, tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama tobatnya sungguh-sungguh dan benar. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Maka kalau dia bersungguh-sungguh dan bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya insyaallah dan memperbaiki keadaannya setelah dia bertobat. Yang cuma kita katakan hendaknya perbuatan tersebut jangan diulangi, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dan berusaha untuk selalu menjauhinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Khotol sama azan ya Allah wa iyakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Baik, terputus suaranya. Dan kita tunggu kembali untuk yang berikutnya. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543. Nah, silakan. Ya. Setiap ini mengasih duit, apa itu termasuk rizwa? Gimana hukumnya ya? Baik. Waalaikumsalam khairan. Terima kasih banyak Abu Nisa atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari beliau Abu Nisa yang ada di mana tadi, Tegal ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada beliau Abu Nisa dan keluarganya dan juga kepada kita semua. Ya, uang yang diberikan di saat-saat pemilihan seperti ini jelas itu termasuk rishwah, ya, termasuk rishwah. Karena tujuannya memberikan uang tersebut agar kita memilih dia, meskipun misalnya mungkin dia tidak berhak, dan seringnya terjadi seperti itu karena banyak pemilih yang mendapatkan uang, akhirnya banyak yang memilih dia. Maka ini jelas termasuk uang yang seperti tadi hukumnya, ya, termasuk sogokan. Maka kita tidak boleh untuk menerima uang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Qul assalamu azan ya Allahu ayyakum. Masih kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Ini Saya Ibu Suryani di Pematang Siantar. Ya, Ibu Suryani di Pematang Siantar ya, Bu ya. Silakan pertanyaannya, Ibu. Ini Pak Ustaz. Punya niat mau nabung ke ini untuk haji. Ya. Tanpa pengetahuan suami. Baik, terputus Ustaz. Dapat kami tangkap mungkin sekilas pertanyaannya beliau, mungkin apakah hukumnya menabung haji tanpa sepengetahuan suami, mungkin seperti itu Ustaz pertanyaannya. Atau nanti kita tunggu kembali dari penanya, kita angkat pertanyaan berikutnya. Ya. Baik. Kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ibu Nur dari Bekasi, Ustaz. Ya, Ibu Nur, silakan Ibu Nur. Saya ingin bertanya, Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya, Ibu. Ini Ustaz, masalah pertanyaan saya begini, Ustaz. Ada banyak di sini ikhwan-ikhwan begitu, Ustaz, dari segi ekonomi mampu, tapi mereka ingin berpoligami. Apa itu enggak menyakitkan hati istri saja, Ustaz? Begitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Ibu, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat tadi dari ibu yang ada di Bekasi tadi kalau enggak salah ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau, keluarganya, dan kepada kita semua. Tentang masalah orang yang ingin berpoligami, ya, pertama ibu, kita tidak bisa menghukumi niat seseorang karena Allah telah mengizinkan hal tersebut dan telah menghalalkannya. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya dengan syarat dia bisa berlaku adil. Maka ketika ada orang yang ingin melakukan hal seperti ini yang telah Allah halalkan, kita doakan saja semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan bagi hal yang diinginkannya. Cuman bagi sang laki-laki sendiri, tentu dia mengetahui dirinya, harusnya dia bertakwa kepada Allah, tidak menjadikan ini sebagai alat untuk bermain-main atau coba-coba, karena tentu masalah yang berhubungan dengan perkara-perkara seperti ini ya akan besar pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, hendaknya orang yang ingin melaksanakan hal yang seperti ini, dia bertakwa kepada Allah. Lebih bagus kalau dia bisa konsultasikan tentang keadaan dirinya kepada orang yang berilmu, kepada ustadz yang ada di sekitarnya, untuk dia menanyakan apakah dia sudah punya kemampuan kira-kira, apakah dia sudah bisa bersikap adil. Karena bisa jadi orang yang berilmu punya pandangan yang bisa akan meluruskan dia, dan saya yakin setiap orang yang berilmu, yang faham tentang hukum dalam masalah ini akan membimbing dia dalam kebaikan, tidak akan mungkin dia menghalang-halangi dari sesuatu yang disyariatkan dan dihalalkan di dalam Islam. Sebagaimana juga bagi ibu atau bagi perempuan yang memandangnya, tidak boleh bersangka buruk. Ketika saudara kita sama muslim, kita harusnya bersangka baik kepada dia, ya kita doakan, kalau kita ingin nasihati, maka nasihati dalam kebaikan. Dalam masalah ini tidak boleh kita bersangka buruk kepada seseorang yang ingin mengamalkan sesuatu yang dia pahami dalam Islam, memang itu diperbolehkan, dihalalkan, dan Allah tidak akan mungkin menghalalkan atau membolehkan sesuatu kecuali berhubungan dengan kemaslahatan dan kebaikan yang bisa dicapai oleh manusia ketika mereka melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, yang jelas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Ya, itu jawaban dari ibu tadi. Kemudian untuk pertanyaan yang sebelumnya tadi yang terputus dari ibu yang ada di, kalau enggak salah, Pematang Siantar tadi, ya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan keluarganya. Dia ingin menabung untuk haji tanpa sepengetahuan suami. Pertama kita katakan, kalau itu adalah harta ibu sendiri, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa ibu menabung tanpa sepengetahuan suami, meskipun sebenarnya kalau diberitahu kepada suami juga, ya tentu tidak akan, insya Allah suami tidak akan marah, karena ini untuk kebaikan. Kalau itu harta dari ibu sendiri, maka ibu berhak untuk menabungnya tanpa sepengetahuan suami. Tapi kalau itu harta dari suami, ibu mendapatkan nafkah dari suami, kemudian menyisihkan sebagian untuk tabungan, maka harusnya diberitahu kepada suami, karena itu miliknya suami. Dan ketika ibu menabung sesuatu yang lebih, ya, yang usahakan ibu untuk hemat, untuk kemudian bisa menyisihkan sebagian untuk tabungan yang sangat agung ini, maka insya Allah suami tidak akan marah. Ya, karena ini adalah tabungan untuk kebaikan yang juga pahalanya juga akan sampai kepada dia sendiri nantinya, insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Wa fiik barakallah. Jazakallahu khairan atas jawaban Anda sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Kami angkat pertanyaan kembali. melalui layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Abu Salfa di Jakarta. Abu Salfa ya Pak, di Jakarta ya. Silakan Bapak. Nah, mau nanya Ustadz mengenai hukumnya. Kita kan di Jakarta ini banyak menghabiskan waktu di jalan. Nah, kita sambil berzikir atau mendengarkan rekaman majelis ilmu. Cuman kan hati kita kadang-kadang nggak fokus ke situ. Sedangkan kan ada hadis yang bilang kalau hati yang lalai itu tidak diterima. Itu bagaimana ya Ustadz mengenai sambil di jalan, di kendaraan umum atau di berkendara itu mendengarkan berzikir atau mendengarkan ceramah. Kemudian mana yang lebih utama, berzikir atau mendengarkan rekaman ceramah? Itu Ustadz pertanyaannya. Ya, terima kasih. Wa jazakallahu khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak yang ada di Jakarta ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau. Maka jawabannya ketika menghadapi yang seperti ini, pertama, kalau kita sedang berkendaraan dan mungkin ngobrol dengan teman kita di mobil misalnya atau dengan keluarga kita ya, sambil menunggu macet ya, sambil kita menunggu terurainya kemacetan, maka yang jangan sampai kita lakukan adalah, yang berusaha untuk kita hindari adalah, jangan dengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran waktu kita dengarkan kita harus konsentrasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, fa idza quri'a al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Quran ya, maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat ya. Wa idza quri'a al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini untuk bacaan Al-Quran, jadi murattal misalnya. Adapun untuk kajian, kajian kita dengarkan, kadang-kadang kita alalai, maka ini tidak mengapa. Artinya tetap kita berusaha konsentrasi. Tapi kalaupun kita memotong dengan pembicaraan, tidak mengapa. Jadi kalau kajian atau ceramah kita putar, dan ini lebih bermanfaat daripada tentu kita hanya mengisi waktu dengan diem atau akhirnya memikirkan hal-hal yang lain. Lebih bagus kita mutar ceramah, dan ini tidak mengapa kalau kadang-kadang kita konsentrasi dengan menyetir kembali atau mungkin kita perlu berbicara dengan orang di sekitar kita. Sama juga dengan berzikir kepada Allah. Kita berzikir, tetap kita ucapkan zikir dengan lisan kita dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa konsentrasi. Ya, kalau kadang-kadang mungkin kita lalai atau waktu-waktu kita sudah nyetir kembali atau sudah keadaannya membutuhkan kita berbicara, ya kita berhenti dari zikirnya. Kan zikir kita bisa hentikan. Kalau kita ingin berbicara dengan teman kita di samping mobil misalnya atau di belakang, maka kita bisa hentikan zikir kita. Kita ngobrol kembali yang kita inginkan sampaikan. Ya, jadi dua-duanya bisa kita lakukan. Kalau tetap misalnya dalam pembicaraan masih ada yang perlu kita bahas, kita putar ceramah sambil kita tetap ngobrol dan tetap dengarkan ceramah, tidak mengapa. Kalau misalnya tidak ada pembicaraan, kita berzikir kepada Allah, nanti waktu kita butuh untuk konsentrasi kembali kita hentikan zikirnya misalnya, maka kan tidak mengapa. Kita dapatkan kebaikan-kebaikan dari semua hal tersebut. Yang jelas, kalau dikatakan mana yang lebih utama, ya, dua-duanya punya keutamaan tersendiri. Kalau berhubungan dengan masalah ceramah yang kita butuhkan untuk akidah kita, untuk tauhid kita, maka jelas ini keutamaannya besar. Sebagaimana zikir kepada Allah juga manfaatnya sangat besar. Jadi masing-masing punya manfaat dan keutamaan yang hendaknya kita berusaha untuk mengisi kebaikan kita, waktu-waktu luang kita dengan kebaikan-kebaikan tersebut, ya. Kedua-duanya kita berusaha untuk lakukan untuk mengisi waktu-waktu kita yang luang. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah. Jazakallah khair atas jawaban untuk sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, saya kami angkat pertanyaan di pesan singkat dan juga beberapa pertanyaan yang kami gabungkan Ustaz yang semakna. Ustaz, bagaimanakah menetapkan hati agar tidak terjerumus dalam kasus berpacaran? Dan jika sudah melakukan perbuatan zina, apakah masih memungkinkan dapat jodoh yang soleh? Karena berdasarkan ayat Al-Quran, lelaki yang penzina dengan wanita penzina. Bagaimana dengan hal tersebut? Mohon Ustaz berikan penjelasannya Ustaz, dan terima kasih. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, memohon penjagaan darinya karena Dia yang Maha Kuasa untuk menjaga kita, kemudian menjauhi sebab-sebabnya. Tentu saja menjauhi sebab-sebab yang menjadikan orang terjerumus dalam pergaulan yang sangat buruk tersebut ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalaupun sudah terjadi, maka bertobatlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan diterima tobat kita, maka telah hilang bekas-bekas dari keburukan tadi. Maka ayat tadi berhubungan dengan orang yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap melakukan perbuatan buruknya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang Anda sampaikan, Ustaz. Khotbah Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk pertanyaan berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan dari pendengar kita Ustaz di daerah Padang dari hamba Allah. Ustaz, saya memiliki seorang ibu yang sudah tua, di mana ana melarang ibu ana untuk membantu ana, akan tetapi dia selalu membantu ana. Apa dan karena takut ana pun bersedih kalau ini menjadi satu perbuatan dosa, bagaimanakah dengan sikap ini ana, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan rahmatnya kepada beliau dan kepada ibunya serta kepada keluarganya dan untuk kita semua. Ya. Upaya dia tadi untuk melarang ibunya sudah merupakan kebaikan. Itu yang harus dilakukannya agar ibunya tidak kepayahan, tidak capek. Tapi kadang-kadang orang tua sendiri mungkin ingin tetap membantu anaknya. Maka kita sampaikan, ya, tetap kita berusaha mencegah ibunya jangan sampai kecapean misalnya membantu kita atau memberatkan dirinya. Tapi kalau memang dia sendiri itu adalah kesenangannya dia lakukan tanpa kita minta, maka tidak mengapa. Dengan tetap berusaha mengingatkan agar tidak terlalu payah atau terlalu capek, karena tentu sebaiknya orang yang sudah berusia seperti ini harusnya banyak istirahat. Tetap kita berusaha sampaikan, tapi kalau tetap ibu kesenangannya adalah hal tersebut, ya tentu kita tidak mungkin bisa mencegah dia dari kesenangannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kembali kami angkat tanya melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Nah, kita angkat yang berikutnya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Saya dari Umu Atalah dari Subang. Umu Atalah dari Subang. Silakan pertanyaannya ibu. Ustaz, saya mau tanya. Tadi kan kata Ustaz, kalau misalkan kita mendengarkan Al-Quran, baik dari murotal khususnya, itu kan kita harus fokus. Nah, saya sama ini suka memperdengarkan murotal ke anak-anak saya ketika mereka lagi di rumah gitu, lagi main atau pas lagi tidur. Berarti itu nggak boleh ya Ustaz ya? Ya, itu saja pertanyaannya ibu, cukup, terima kasih. Iya, cukup. Ya, terima kasih pertanyaan ibu. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum ibu ya, pertanyaan bermanfaat dari ibu yang ada di Subang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan keluarga serta untuk kita semua. Kalau anak-anak sedang main-main ya, jelas tidak diperbolehkan karena perintahnya tadi ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan baik-baik dan diamlah, yakni perhatikan bacaan Al-Qur'an tersebut. Jadi kalau mereka sedang main-main, sedang lari ke sana kemari, jangan diperdengarkan Al-Qur'an. Kalau ceramah-ceramah yang lain atau mungkin bacaan-bacaan lain atau zikir-zikir yang mungkin diajarkan untuk anak-anak mungkin masih diperbolehkan, tapi kalau Al-Qur'an ya jangan, karena bukan untuk ketika Al-Qur'an itu diputar, harusnya semua sedang duduk, sedang dengarkan dengan baik begitu. Nah, kalau sedang tidur misalnya anak-anak diputarkan murotal supaya mereka bisa dengarkan, kemudian dengan itu setelah itu mereka tertidur, ya tidak mengapa, karena niat kita bukan untuk sebagai pengantar tidur. Ya, cuma sekedar mengisi waktu tersebut dengan sesuatu yang bermanfaat agar mereka terbiasa mendengarkan Al-Quran. Kemudian ketika mereka tertidur dengan hal tersebut tidak mengapa. Sebagian dari para ulama kita mengatakan, misalnya orang itu berulang-ulang ketika dia mengantuk, dia membaca zikir, kemudian tertidur di tengah-tengah bacaan zikirnya, maka ini termasuk dia menutup kalimat sebelum tidur adalah dengan ucapan yang baik, seperti penjelasan dari sebagian ulama kita seperti Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala maupun yang lainnya. Ala kulli hal, jadi kalau dia dengarkan Al-Quran di saat-saat tenang, mereka memang sedang mendengarkan, kemudian sampai ketiduran gara-gara itu, ya mengapa? Ya. Tapi kalau mereka sedang bermain-main, ya sebaiknya jangan diputarkan bacaan Al-Quran, karena Al-Quran ketika diputar atau diperdengarkan, tujuannya adalah untuk kita bisa mendengarkan dan menyimaknya dengan baik. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu di Subang tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini dalam kajian kita, Ustaz. Sebelum kita akhiri, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam, dan kepada Ustaz kami persilakan. Iya, barakallahu fikum. Pembahasan yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini berhubungan dengan masalah pentingnya ya memahami kandungan dari isi kitab Risalah Tabuqiyah, serta pentingnya mengusahakan teman-teman yang baik, yakni yang selalu memberikan bimbingan kepada kita, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Tentu saja para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih hidup saat ini, kita membaca bimbingan-bimbingan mereka, merujuk kepada fatwa-fatwa mereka, apalagi para ulama yang terdahulu, apalagi para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, yang mereka adalah sebaik-baik generasi yang merupakan didikan langsung dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, nabinya yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kajian yang kita adakan di kesempatan pagi hari ini, dan kita akan bisa selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bahasan-bahasan yang sangat bermanfaat dari buku ini atau dari kitab ini. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.